Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sore hari ini semestinya adalah jadwal ustaduna muallimuna al-ustad Abu Amr Hisham hafizahullahu ta'ala, dikarenakan beliau barakallahu fikum terjebak macet. Barakahikum, kemudian tidak memungkinkan, maka beliau memilih untuk kembali. Maka barakahikum, dikarenakan ada kekosongan pada sore hari ini, maka kita merojaah, mengulang kembali apa yang pernah kita dapat dalam rangka barakofikum menggunakan waktu luang tetap dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni talabul ilmi. Kata para ulama, menuntut ilmu di zaman ini itu merupakan karomah bagi seseorang yang hidup di akhir zaman. Ketika banyak saudara-saudara kita yang terlalaikan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih memilihkan orang-orang dari para walinya di bumi wali ini, di Tuban ini, barakahikum, untuk senantiasa menjadi wali Allah yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada, tidak perlu bagi mereka untuk bersedih hati. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Yakni orang-orang yang senantiasa berupaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk dirinya, dan berupaya untuk senantiasa bertakwa. Ini definisi wali Allah. Barakallahu'alaikum. Maka ikhwati wa akhwati billah rahimani wa rahimakum jami'an. Wali-wali Allah itu merupakan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beribadah kepada Allah al-harfin. Hanya di dasarnya saja, di ujungnya saja, kulitnya saja. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Surat Al-Hajj ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya ada di kalangan manusia yang beribadah hanya pada tepinya saja, tidak masuk pada intinya. Barakallahu. Yang paling parahnya hanya mengatakan sing penting eling, yang penting ingat, enggak sholat tidak apa-apa, yang penting ingat. Maka ini adalah kecintaan yang dusta. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah hanya di tepinya saja, tidak masuk pada dasarnya. Amalan-amalan, bimbingan-bimbingan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat tidak seperti mereka. Mereka hanya di tepinya saja. Di antara ciri-ciri orang seperti ini yang beribadah kepada Allah hanya di tepinya saja, fa in asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia senang, merasa tenteram. Bahkan barakallahu dalam surat Al-Fajr, ketika orang semacam ini ditimpa kesenangan, kebaikan, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah memuliakan saya. Padahal itu ujian. Mau bersyukur atau tidak dengan kebaikan yang ada. Dan di antara ciri orang yang kalau beribadah kepada Allah itu hanya di tepinya saja, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Dan apabila ada fitnah, ujian menimpa dia, maka dia kembali ke belakang. Awal mulanya futur, berkurang semangatnya, futur sedikit demi sedikit, tidak lagi kelihatan taklim. Kemudian sholatnya, sholat lima waktu juga tidak berjamaah, lama kelamaan hilang, menghilang dari barakafikum barisan ahlus sunnah wal jamaah. Fitnah yang dimaksud banyak barakafikum. Ada fitnah diuji dengan barakafikum perkara dunia. Hilangnya keluarga, hilangnya anak, harta, ya, gangguan dari tetangga, dari orang lain, padahal itu merupakan ujian. Dikarenakan tidak kuat imannya, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling ke belakang. Barakallahu. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik jadi orang awam daripada jadi orang yang berupaya alim, ya. Nanti kalau enggak mengamalkan malah banyak dosanya. Mending awam sekalian. Maka seperti ini adalah barakafikum dugaan yang salah. Maka orang seperti ini khasirat dunya wal akhirah. Di dunia dia merugi, di akhirat apalagi. Oleh karena itu Nabi selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hadis terkadang Nabi berdoa, Allahumma atina fid dunya, Rabbananya diganti atina. Ya, ada dua riwayat. Kalau yang sebelumnya itu dalam Al-Quran ada, Rabbana atina. Tapi kalau dalam hadis riwayat lain, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi selalu berdoa seperti itu agar di dunia mendapatkan kehidupan yang baik, di akhirat barakallahu'alaikum selamat dari azab neraka. Dzalika huwal khusranul mubin. Kalau dia itu rugi di dunia dan di akhirat, maka itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Kalau ada orang miskin, penghasilannya barakallahu'alaikum mungkin kesehariannya tidak terpenuhi, bahkan fakir. Ketika dia di atas keimanan, di atas sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka barakallahu'alaikum dia tidak mendapatkan kerugian yang sesungguhnya. Sebenarnya tidak rugi. Bahkan diharapkan dengan itu dia menjadi orang yang pertama kali masuk surga, kalau dia meninggal dalam keadaan beriman. Dikarenakan orang-orang yang pertama masuk surga adalah dari fuqara wal masakin, dari kalangan kaum muslimin. Orang kaya ditahan dulu. Ya, ditanya nanti hartanya dapat dari mana? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 ini, kalau kita lihat tafsirnya dalam tafsir Muyassar, disebutkan di situ, wa minan nas may yadkhulu fil Islam ala dha'fin wa syakkin. Dan di antara manusia ada yang masuk memeluk agama Islam namun di atas kelemahan dan keragu-raguan. Lemah dalam beribadah, lemah dalam beramal, tapi KTP-nya Islam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Fenomena yang ada bahwasanya di antara manusia ada yang ketika beribadah pada Allah hanya di ujungnya saja. Barakallahu. Dan di atas keragu-raguan. Ketika diajak, ayo taklim, ayo beramal, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis, dia masih ragu. Barakallahu. Masih ragu. Faya'budullaha ala taraddudih. Maka dia beribadah kepada Allah di atas kebimbangannya. Barakallahu. Ada orang yang tetap beribadah kepada Allah, sholat, ya, tapi dia juga bimbang. Jangan-jangan yang menciptakan ini tidak hanya Allah. Barakallahu. Dalam hadis disebutkan, yang sering kita sampaikan di sini, syaitan itu selalu mengintai kelemahan seseorang. Dibisiki, entah ketika tidur, ketika santai, intinya ketika lalai, setan bertanya, siapa yang menciptakan kamu? Maka jawabannya, Allah. Yang menciptakan langit, Allah. Yang menciptakan bumi, Allah. Yang menciptakan Allah, barakallahu fikum. Maka orang-orang yang jauh dari akidah, jauh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan terus mengikuti, akan membayangkan, oh iya, yang menciptakan Allah siapa berarti? Berarti jangan-jangan Allah tidak ada. Maka kata Nabi barakallahu fikum dalam hadis disebutkan, berhenti. Jangan diteruskan bisikan itu. Putus. Dalam riwayat lain meludah ke arah kiri sambil berta'awud dan mengucapkan amantu billah wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Sudah. Kalau masih ambil Al-Qur'an, wudu, salat, perbanyak amalan. Barakallahu. Maka ya, ini tidak hanya menimpa orang awam, tapi orang alim pun akan didatangi oleh syaitan ditanya seperti ini. Barakallahu. Mungkin ada yang pernah ditanya seperti ini, terbetik. Kalau saya pribadi pernah. Barakallahu. Tapi walhamdulillah Kita harus mengucapkan amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, ketika ahlul kalam, ahli filsafat, dia itu mendapatkan bisikan seperti ini dari syaitan, dia mengikuti terus. Akhirnya, barakafikum, dia menganggap Allah itu terbuat dari ya molekul ini dan molekul itu, atom ini, atom itu, senyawa ini, senyawa itu. Barakafikum. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian disebutkan, kalladzi yaqifu ala tarfi jabal aw ha'it la yatamasak fi waqfatihi. Di antara manusia ada yang masuk ke dalam Islam itu hanya di atas kelemahan dan keraguan. Mereka beribadah kepada Allah di atas kebimbangannya. Bagaikan orang yang berdiri diam di tepi gunung. Kalau orang diam di tepi gunung, barakafikum, enggak ada dinding, enggak ada tempat untuk memegang, dia mau mundur, khawatir jatuh, kanan kiri khawatir jatuh, maju takut. Bimbang dia harus bagaimana? Seperti itu yang disebutkan dalam surat Al-Hajj. Barakafikum. Ya, ketika orang-orang yang sudah mulai menjauh dari thalabul ilmi, majelis ilmu, menjauh, barakafikum, maka lama kelamaan barakafikum, dia akan tergiring. Ya. Ketika beribadah kepada Allah di atas keraguan dan kelemahan. Auha itla yatamasak fi waqfatihi, atau dia berdiri ya di atas tembok yang tidak ada dindingnya di tempat dia berhenti. Ya. Barakafikum. Takut. Tembok yang tinggi. Wa yarbitu imanuhu, atau wa yarbitu imanahu bidunyahu. Orang ini dikarenakan dia senantiasa menggantungkan keimanannya dengan dunianya. Dia mau taklim, mau sholat kalau rezekinya lancar. Bahkan ada yang bernazar, ya Allah, kalau pangkat saya naik, gaji saya naik, saya akan berpuasa. Hukum asal nazar, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan memang halal. Bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi barakah hukum yang rajih, hukum asal nazar, itu makruh. Menjadi wajib ditunaikan, menjadi ibadah yang harus ditunaikan apabila terpenuhi. Dan kata para ulama, nazar itu tidaklah terwujud dari orang yang bernazar, melainkan dikarenakan dia itu pelit untuk beribadah. Dia tidak pernah puasa sunnah, atau tidak pernah bersedekah. Dikarenakan ada sesuatu yang dia inginkan dari dunia, dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau barang dagangan saya ini laku semua, saya akan berpuasa Senin Kamis selama satu bulan atau di bulan ini. Ketika tidak laku, masih sebagian dia tidak puasa. Maka kata para ulama, nazar itu barakamikum sebenarnya tidaklah muncul kecuali dari orang yang pelit. Barakamikum. Beda halnya dengan nazarnya orang-orang yang sudah tinggi keimanannya. Ya, dia hanya benar-benar ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada itu semua, dia ingin taat kepada Allah. Barakakum, sebagaimana istrinya Imran, ibunya dari ibu Nabi Isa alaihissalam. Barakakum. Ya, ibu Maryam, ibunya dari ibu Maryam. Barakakum. Menajarkan agar anaknya ini barakafikum menjadi orang yang tidak ya bekerja sebagai anak perempuan atau anak laki ya, yang nanti menanggung kehidupan orang tua ketika sudah tua. Tapi dinadarkan agar untuk beribadah kepada Allah saja, murni. Barakallahu. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 tadi ya menunjukkan kepada kita di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di atas tepinya. Ini barakallahu fikum dikarenakan keimanan dia ya itu karena ada kaitannya dengan dunia. Ketika barakallahu fikum dia diuji dengan kebaikan, hartanya melimpah, dia mau sedekah. Berkurang sedikit tidak mau. Banyak mengeluh. Barakallahu. Baik. Maka setelah kita memperhatikan surat Al-Hajj ayat ke-11 ini, solusi agar kita ini barakallahu tidak seperti orang yang beribadah hanya di tepinya saja. Solusinya barakallahu adalah kita mempelajari ilmu agama dan mengetahui prinsip yang paling mendasar dalam Islam. Barakallahu. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan barakakikum bahwasanya landasan agama, prinsip agama itu berporos pada dua kaidah, dua prinsip. Al-awwal yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Perintah beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan Allah sedikitpun. Maka barakakum orang yang beribadah hanya kepada Allah saja tanpa berbuat syirik, berarti tidak diragukan lagi orang tadi ketika beragama dengan apa yang Allah inginkan langsung masuk pada intinya. Berarti beribadah kepada Allah tanpa dengan adanya menyekutukannya. Dia masuk ke dalam agama Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wa jatanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang tujuannya adalah untuk ya menyerukan kepada mereka agar beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tauhid. Maka barakallahu keseharian kita ya yang ini merupakan perkara yang rutin bagi kita menuntut ilmu syar'i, diantaranya ilmu akidah, adalah agar kita ini ketika beribadah kepada Allah bukan seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin, dan diantara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepinya saja, tidak langsung masuk pada intinya. Masuk dalam cakupan dia di tepinya, dia banyak amalan, sholat, ngaji, baca Al-Quran. Tapi barakafikum seringnya dia di atas kebid'ahan. Wiritannya itu ya ribuan kali untuk sebuah amalan di malam tertentu yang tidak ada dalilnya. Amalan ibadah yang dia lakukan banyak tercampur dengan kebid'ahan, maka dia masuk dalam golongan ini. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya pada tepinya saja. Akhirnya orang yang hulu berlebih-lebihan, maka barakahikum, kata para ulama, dia akan terkalahkan sendiri dengan kebid'ahannya. Mungkin di antara kita pernah dengar ada orang gila. Ternyata itu lulusan pondok. Ya, kalau saya pernah lihat, pernah ditunjukkan, lulusan pondok. Sebagian orang mengatakan itu karena kebanyakan ilmu. Ya, kebanyakan ilmu agama, maka jawabannya bukan. Orang kalau kebanyakan ilmu agama, apalagi ikhlas, dia akan tawadhu. Tapi kalau dia sampai gila, barakallahu fikum, sampai linglung, ya, sampai tidak sadar, ya. Bahkan ada yang keluar dari rumahnya telanjang dan sudah kiai. Di Tuban ini ada, barakallahu fikum. Ya. Kata sebagian orang itu kebanyakan ilmu. Maka jawabannya tidak, kebanyakan kebid'ahan, bahkan bisa kesyirikannya. Barakallahu. Maka solusi agar kita masuk pada inti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah dengan tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Wat tahridu ala dzalik, dan menganjurkan orang lain untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya kesyirikan. Berarti setelah dia sendiri juga bertauhid, berakidah yang benar, dia mendakwahkan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dia dengan tulisan. Ya, SMS, WA, barakallahu fikum, atau yang lainnya. Kalau tidak bisa, maka dengan buku dipinjami, barakallahu fikum. Maka yang dia upayakan, yang dia lakukan, at-tahrib ala dzalik, menganjurkan orang lain untuk beribadah kepada Allah saja tanpa ada kesyirikan, berarti dia telah menelusuri, mengikuti jalannya para nabi dan para rasul, yang inti dari dakwah mereka adalah tauhid. Syariatnya berbeda-beda antara nabi yang satu dengan yang lainnya. Nabi Musa sholat dalam satu hari satu malam 50 waktu atau 50 kali. Kurang lebih berarti setiap 1 jam 2 kali. Kan setiap 1 jam 2 kali. Karena 1 hari 24 jam. Barakallahu fikum. Ya, maka 48 tambah 2. Barakallahu fikum. Seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ghanimah harta rampasan perang adalah halal. Nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, namanya ghanimah harta rampasan perang haram. Barakallahu fikum. Dan banyak lagi, ya. Barakallahu fikum. Wal muwalah fihi. Dan berwala, senang dengan tauhid, berloyalitas dengan orang-orang yang bertauhid. Ini adalah inti agama. Barakallahu. Kalau orang itu senangnya hanya melakukan ibadah-ibadah wajib saja, sunnah-sunnahnya sedikit sekali dia lakukan, namun dia tetap bertauhid kepada Allah, berupaya untuk mempelajari tauhid, menghilangkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan, barakallahu fikum, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang semangat di atas kewajiban namun penuh dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa takfiru man tarakah. Dan barakallahu fikum, mengkafirkan pihak-pihak yang meninggalkan tauhid. Ingat, yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, rahimahullahu taala, pengkafiran di sini pengkafiran umum, bukan secara takyin person-person, individu-individu. Maknanya secara umum, ketika di lapangan, barakahikum, kita tidak bisa langsung mengkafirkan kamu kafir karena tidak mau beribadah kepada Allah dalam keadaan barakahikum dia masih muslim. Mungkin dia masih malas untuk sholatnya atau yang lainnya, barakahikum. Maka barakahikum, orang yang tidak beribadah kepada Allah, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ini pengkafiran secara umum. Barakahikum. Disebutkan di sini, faman lam yufridillah bil ibadah fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mau mengesakan Allah dalam beribadah, maka dia kafir. Kainan mangkana, siapapun dia. Walau kana yaqumul lail wa yasumun nahar. Walaupun dia itu senantiasa sholat malam dan berpuasa di siang hari, tapi senantiasa, barakahikum, ya, dia berkubang dengan kesyirikan, jauh dari tauhid. Waman lam yakfurhu aw syakka fi kufrihi, atau waman lam yukafirhu aw syakka fi kufrihi ba'da qiyamil hujjah fahuwa kafir mithlu. Maka barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan tauhid, atau dia ragu tentang kafirnya orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan tauhid setelah tegaknya hujjah, maka dia teranggap kafir. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an, pengkafiran terhadap seseorang itu ada kaidahnya. Barakallahu. Tidak semata-mata ada orang melakukan kekufuran langsung dikafirkan. Maka banyak orang yang menganggap kita ini ahlu sunnah wal jamaah salafi, dianggap aliran Wahabi, dikarenakan suka mengkafir-kafirkan. Tidak mau ikut acara ini, ya, dianggap kita mengkafirkan. Tidak mau mengikuti acara kebidahan, dianggap kita mengkafirkan dia. Padahal tidak demikian, barakallahu. Di antara persyaratan orang itu bisa dikafirkan, barakallahu, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, dia itu melakukan kesyirikan, kekufuran dalam keadaan alim, tahu hukumnya. Mungkin dia orang pondokan, barakallahu, atau orang yang sudah lama mempelajari ilmu, apa itu kesyirikan, apa itu tauhid. Ternyata ketika kita mendapati dia itu alim, maka tidak bisa langsung dikafirkan. Masih ada syarat yang berikutnya. Tidak adanya syubhat pada benaknya. Anggap dia alim, bisa baca kitab, tapi masih terjatuh dalam kesyirikan. Seperti bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh diantaranya, termasuk kepada para nabi dan para rasul. Ini diantaranya yang berpendapat semacam ini bolehnya adalah Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dan sebagian ulama yang lain. Beliau ini tidak dikafirkan oleh para ulama dikarenakan tingkatannya sudah mujtahid. Ini yang pertama. Yang kedua, barakafikum, dikarenakan ketika itu kehidupan beliau ya bermasyarakat dengan Asy'ariyun yang berpemahaman Asy'ariyah, Sufi, sehingga para ulama itu amat sedikit, barakafikum, ketika itu yang hidup di masa beliau, barakafikum, yang mungkin menasehati atau mungkin nasihat hadis ayat belum sampai, barakafikum. Yang pertama dia harus alim. Kok ternyata dia alim? Melakukan kekufuran, tidak langsung dikatakan kafir. Lihat dulu syarat kedua. Masih ada syubhat tidak? Ada salah paham dalam mengartikan ayat atau hadis, salah dalam mengambil dalil atau tidak? Mungkin dia berpandangan, berpemahaman, ya hadis ini dibawa pada pemahaman boleh. Karena lafaz secara bahasa Arab ini. Barakafikum. Lalu ada yang memberitahu. Ternyata dia masih, barakafikum, terbawa syubhatnya. Masih belum puas dengan dalil yang ada. Bukan menentang. Belum lega, dikarenakan mungkin yang menyampaikan belum begitu lihai. Belum pandai untuk mengalahkan hujahnya. Maka orang seperti ini belum bisa dikafirkan. Ya, barakallahu. Oleh karena itu Hasan Al-Banna, pendiri IM, Ikhwanul Muflisin, bukan Ikhwanul Muslimin. Kalau Ikhwanul Muslimin itu artinya saudara sesama muslim. Ikhwanul Muflisin itu ya, saudara-saudara yang bangkrut. Kata para ulama muflisin. Hasan Al-Banna belum sampai dikafirkan oleh para ulama, namun beliau itu hampir mendekati kekufuran. Menyatakan bahwasannya Yahudi Nasrani itu masih saudara kita. Barakafikum. Boleh, ya. Barakafikum. Intinya ada banyak perkara yang ada pada dia ini. Barakafikum, ucapan-ucapan yang nyeleneh. Apalagi dikarenakan akidahnya adalah akidah sufi. Barakafikum. Ketika syubhatnya hilang, anggap hilang, barakafikum. Ya, dia alim, syubhatnya hilang, barakafikum. Maka masuk pada yang berikutnya. Dia itu dipaksa atau tidak melakukan kekufuran, barakafikum. Seperti sebagian para sahabat diminta untuk mengucapkan kata-kata kafir kalau tidak dibunuh. Dalam keadaan para sahabat ketika itu sudah tahu hukumnya. Berarti alim. Tidak ada syubhat tentang boleh tidaknya. Sudah tahu itu tidak boleh. Tapi dikarenakan terpaksa. Barakallahu'alaikum. Jadi sebenarnya cukup tiga ini saja, ya. Maka kita bisa menghukumi, ya, orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, ya, itu tidak boleh, tidak bisa langsung dikatakan kafir. Tapi apakah berdosa? Berdosa atau tidak, tetap berdosa, ya. Barakallahu. Tetap berdosa, ya, berdosa. Tapi apakah dia kafir? Barakum, ya Allah yang lebih tahu. Intinya ketentuan tadi, ya itu diterapkan. Kalaulah misalkan memang kafir sudah hilang tadi penghalang-penghalangnya sehingga dia kafir, barakum, maka seperti ini, ya kita tidak boleh membunuhnya, ya karena kan bunuh membunuh seseorang itu bukan wewenang rakyat, tapi barakafikum itu adalah wewenang pemerintah. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian dasar yang kedua. Tadi dasar pertama. Prinsip yang pertama yang paling mendasar dalam agama adalah beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik. Kalau ada orang yang melakukan yang pertama ini saja, maka dia masih dikatakan kurang. Dia harus berprinsip dengan prinsip yang kedua. Apa itu? Al-indar anisyirki fi ibadatillah. Memperingatkan orang lain dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Menjauhi kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah. Barakallahu. Ulang. Yang kedua. Al-indar an syirki fi ibadatillah. Memperingatkan orang lain dari berbuat syirik dalam beribadah. Di sini disebutkan oleh para ulama, ai maksudnya adalah at-tahdzirus syadid, memperingatkan dengan keras. Ya, memperingatkan dengan keras. Keras di sini barakafikum bukan berarti tidak hikmah. Ya. Bukan berarti tidak hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat para sahabat. Ya, yang mereka itu sangat rahim, rahmah terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir, bukan berarti para sahabat tidak hikmah dalam berdakwah, bahkan dalam membunuh ketika perang. Tidak. Tapi kerasnya di sini tegas, sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyul akid, yang dimaksud dengan indar di sini, selain memperingati dengan keras, memperingatkan dengan keras, adalah melarang dengan berapa hukum takkid, penegasan. Wal wa'idus syadid, dan mengancam, yakni menyampaikan ancaman-ancaman kesyirikan dalam beribadah barakallahu fikum dengan ancaman yang keras. Al-wa'idus syadid barakallahu fikum. Kalau kita cinta dengan keluarga kita barakallahu fikum, maka ajarilah keluarga kita tauhid. Kalau tidak atau belum ada kesempatan hadir di majelis taklim, majelis ilmu barakallahu fikum, maka sampaikan ya apa yang kita dapat barakallahu fikum. Karena bagaimanapun amalan seorang hamba ketika menghadap Allah, sebanyak apapun dia, ketika tidak ada tauhid ya dalam hatinya, walaupun sekecil debu, maka barakallahu fikum tidak bermanfaat sedikit pun. Barakallahu. Kenapa kita harus memperingatkan kaum muslimin, manusia, agar menjauhi kesyirikan? Li'anna syirka a'zamu dzanbin asallahu bih. Asallahu bih. Atau li'anna syirka a'zamu dzanbin usyallahu bih. Dikarenakan kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Barakah. Adapun kesyirikan maknanya barakah hukum di antaranya musawatu ghairillah. Billahi fi ma huwa min khosos min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan pengkhususan untuk Allah, maka itu kesyirikan. Tapi kalau bukan pengkhususan untuk Allah, maka bukan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Misalkan kita minta tolong ya kepada seseorang, maaf saya minta tolong angkatkan tas saya. Diangkat. Maka ini bukan pengkhususan hanya barakahikum bagi Allah saja, karena dia mampu. Tapi yang dimaksud pengkhususan itu adalah hak Allah saja. Ketika hamba tidak ada yang mampu, yang mampu hanya Allah, lalu ada seseorang mencari kepada selain Allah, maka itu syirik. Barakahikum. Ada orang tertimpa barakahikum, ya, ujian, ya, mungkin, ya, ada peperangan, atau barakahikum dia di tengah laut, ya, kapalnya, ya, diombang-ambing oleh ombak yang sangat besar. Maka barakahikum dia memanggil-manggil orang yang mungkin dianggap sakti, entah gurunya atau orang lain yang dia agungkan. Maka dia telah berbuat syirik, karena tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan dia kecuali hanya Allah. Barakallahu. Maka kesyirikan itu masuk juga pada tiga hal. Masuk pada masalah rububiyah, masalah uluhiyah, dan masuk pada masalah asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengesakan hanya Allah saja sang pencipta, pengatur, pemberi rizki, dan yang lain-lain. Kesyirikan dalam perkara rububiyah apabila ada orang yang berpemahaman meyakini bahwasanya ada, ya, pencipta selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Barakallahu. Atau ada yang menganggap bahwasanya ada, ya, penguasa selain Allah, ya, di gunung ini, di hutan ini. Akhirnya kalau dia naik mobil lewat, klakson pamit. Kalau tidak, barakafikum, dia akan tertimpa bala. Maka barakafikum, seperti ini dia telah terjatuh dalam tauhid rububiyah, dalam kesyirikan barakafikum dalam perkara rububiyah. Adapun dalam hal uluhiyah, semisal dia sholat untuk selain Allah, dia berpuasa untuk selain Allah, dari amalan-amalan ibadah, baik amalan ibadah zahiriyah, jasmani, ya, barakallahu, sholat, ya, puasa, barakallahu, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam ibadah yang sifatnya batiniyah, dalam amalan hati, takut, ya. Kalau dia takut kepada selain Allah, takut kepada perkara-perkara yang, ya, sebenarnya tidak perlu ditakutkan, sehingga menyebabkan dia terjatuh dalam kesyirikan, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Kalau orang itu takut dengan ketinggian, misalkan dia naik, maka dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, karena itu disebut takut tobi'i. Takut dengan hewan buas tidak dianggap takut dalam kesyirikan. Ada orang menyodorkan dalil, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini ada dalil, janganlah kamu takut kepada mereka hewan-hewan buas, tapi takutlah kepadaku kalau memang kalian beriman. Ini dalilnya, kamu tidak boleh takut sama harimau, sama ular. Maka bukan ini yang dimaksud. Hum di sini barakafikum, ketakutan yang di luar tobi'i, seperti takut pada jin, sehingga ketika dia hendaknya seharusnya sholat sampai ke masjid, dia takut, tidak berani lewat, ya, barakafikum, karena ada jin, ada itu, barakafikum, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, barakafikum. Tapi setidaknya, ya, minimalnya adalah keharuman. Terjatuh dalam kesyirikan, apalagi jelas-jelas syirik apabila dia diminta untuk, ya, berkorban kepada apa yang dia takuti. Takut kepada barakafikum penghuni gunung, maka dia harus memberi tumbal, ya, agar aman hidupnya. Maka seperti ini barakallahu'alaikum, ya, merupakan roja tawakal yang salah. Demikian pula barakallahu'alaikum, kesyirikan itu juga masuk dalam perkara-perkara asma wa sifat. Seperti menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak bernama dengannya. Allah diberi nama Kausa Prima, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Allah diberi nama atau sesembahan atau selain Allah diberi nama seperti nama-nama Allah. Ya, barakafikum. Seperti berhala, sebagian kaum musyrikin, Al-Lata, Wal-Uzza, Wa-Manat. Barakafikum itu diambil dari pecahan nama-nama Allah. Al-Manat, dari kata nama Allah Al-Manan, yang maha memberi. Al-Uzza, Al-Aziz, yang maha perkasa. Barakafikum. Al-Lata, dari nama Allah, Ilah. Barakafikum. Dan dia mensifati Allah seperti makhluknya, atau mensifatkan makhluk seperti Allah, maka dia terjatuh dalam barakafikum perkara kesyirikan asma wa sifat. Kemudian barakafikum yang terakhir, disebutkan di sini, wattaglidu fi dzalik, dan keras terhadap kesyirikan. Ya, keras di sini barakafikum, ingat, bukan kemudian ya kita keras dengan, atau dalam tanda kutip ya, tidak hikmah ketika menyampaikan, serampangan ya, suka mengkafirkan. Wal mu'adah fihi, dan membangun permusuhan itu atas dasar barakafikum antara tauhid dan syirik. Wa takfiruhu man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan. Kalau yang tadi mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, yang ini mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, barang siapa yang beramal berprinsip dengan prinsip ini. Prinsip yang pertama, dia ketika beribadah kepada Allah dengan dasar tauhid tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Kemudian dia juga menjauhkan diri dan keluarganya dari kesyirikan. Keras dan tegas terhadap kesyirikan. Barakafikum. Maka dia barakafikum masuk dalam cakupan orang yang beramal soleh. Ya. Beramal soleh. Karena amal soleh itu tidaklah dikatakan amal soleh kecuali harus terpenuhi dua persyaratan. Ikhlas dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap dia beramal soleh, ikhlas dikarenakan dia tidak melakukan kesyirikan. Bertauhid. Dianggap dia melakukan sunnah dikarenakan memang seperti itu. Barakafikum, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah harus dibangun di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan inilah makna kalimat La Ilaha Illallah yang sering kita ucapkan. La Ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Illallah, kecuali hanya Allah. Barakatuhum. Ketika orang menetapkan Allah adalah ilah yang benar, dia juga harus mengiringi dengan barakafikum mengingkari adanya sesembahan selain Allah. Ketika orang mengingkari sesembahan selain Allah itu salah, atau menganggap sembahan selain Allah itu salah, maka dia harus beribadah kepada Allah. Jadi kalimat La Ilaha Illallah itu mencakup barakafikum bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, beramal soleh di atas bimbingan Rasul, tuntunannya, caranya mengikuti cara-cara Nabi dan para sahabat, wahuwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, bertauhid, maka balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan, akan tuangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan besok di akhirat kami akan balas mereka, penuhi pahala mereka dengan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dulu mereka amalkan ketika di dunia. Jadi barakallahu, agar kehidupan kita senantiasa baik, ketika kita mendapatkan nikmat, kita adalah abdun syakur, hamba yang senang bersyukur. Ketika mendapatkan fitnah, ujian, cobaan, maka kita menjadi orang yang sabur, yang sabir, mustabir, orang yang sabar dan sangat penyabar. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, kita menjadi orang yang beristighfar dan bertobat. Maka barakatikum, ya, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, masuk Islam, ikhlas, bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Ketika dia miskin, dia akan qanaah. Ketika dia kaya, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Ketika dia tidak bisa, barakatikum, merealisasikan, ya, apa yang ada pada keduanya tadi, dia miskin, masih sering banyak mengeluh, ingat, maka istighfar, bertaubat. Dia kaya, ya, banyak tidak bersyukur, ingat itu salah, maka istighfar. Maka barakatikum, dengan adanya istighfar bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi ini mohon maaf Ustaz Abu Amr, beliau terjebak macet dan beliau kembali. Jadi sore hari ini barakatikum kita manfaatkan. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun nanti ba'da maghrib berarti tidak ada. Ya, barakatikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tafadalu barakatikum.